bakul inspirasi, berisi penuh inspirasi untuk menggugah diri agar terus-menerus diperbaharui bersama Pendeta Bikman Sirait. Cita-cita luhur pemuda bangsa adalah dalam rindu mempersatukan perbedaan yang ada, tak membuatnya menjadi sama, tapi bersikap dewasa tak kekanak-kanakan, hanya meributkan perbedaan dan membuat kehancuran. Padahal harmoni ada dalam perbedaan. Nada-nada yang tak sama bekerja bersatu padu memberikan posisinya, membuat sebuah lagu menjadi sangat indah. Itulah orang dewasa. Hai pemuda bangsa, usiamu boleh muda, semoga kau dewasa. Tak meniru yang tua yang seringkali salah langkah, yang malah mengobral keributan kebencian tak tepat arah. Semua berdalih tentang kebenaran, tentang keluhuran, padahal mungkin hanya soal periuk nasi. Semoga yang muda tak terjerumus ke sana. Cita-cita luhur pemuda bangsa harus terus ditumbuh kembangkan. Kebersamaan di perbedaan harus menjadi semangat yang perlu diwujudkan. Jangan pernah berhenti karena akan banyak yang mengikuti. Jadilah inspirasi supaya pemuda lain bangun dari mimpi. Tak terjebak saja pada mimpi-mimpi yang tak pernah terwujud. Kini pemuda bangsa harus terus berpacu dengan waktu, mengukir karya demi karya, sehingga nyatalah dalam sejarah pemuda bangsa yang luhur cita-cita telah meninggalkan tonggak yang tak terbantah, membuat catatan-catatan indah yang patut dikenang masa lepas masa. Bangunlah pemudaku, kumandangkan cita-cita luhurmu. Selamat memenangkan pertempuran. Bersama saya, Bikman Sirait.